Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Ma darsuna al-yawm? Al-mawdu' al-thani? Tayyib. Yani mawadi' al-kasrah, tempat-tempat kasrah. Sebagai tanda khauf. Ada tiga tempat, al-ismu al-mufrad al-munsharif sudah selesai, jam' taksir al-munsharif sudah selesai, wa jam' al-muannats as-salim al-mawdi' ats-tsalits ini. Tempat yang ketiga, jam'ul muannatsis salimu. Nahu marartu bi fatayatin muaddabatin. Aku telah melewati pemudi-pemudi gitu. Ya. Yang beradab. Wa qawlihi ta'ala dan firman Allah ta'ala innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu berada dalam surga-surga dan yakni berupa kebun-kebun dan 'uyun. Dan sungai-sungai. Nah, kebun-kebun dan sungai-sungai dalam surga. Baik. Fakullun min fatayatin wa jannatin. Masing-masing dari fatayat dan jannat. Jam'u mu'annathin salimun makhfudun. Ya mu'annath salim yang makhfud. Yani majrur. Lidukuli harfil khafdi alaihi. Karena masuknya huruf khaf, huruf jar atasnya. Wa alamatu khafdihi al-kasratu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Tanda khafdnya, tanda jarnya adalah al-kasrah adh-dhahirah 'ala akhirih. Tayyib. Bi fatayatin, li fatayatin. Naam. Fi jannatin. Naam, jadi masuk ke harful al-khaf. Tayyib. Tanda khafnya adalah kasrah dhahir al-akhir. Walam yukayyidhu bil munsharifi. Dan al-musannif tidak membatasinya dengan al-munsharif. Tidak mengatakan jam'ul mu'annatis salimul munsharifu. Tidak. Tidak diikat dengan dibatasi al-munsharif. Kenapa? Li'annahu. Jadi dimutlakkan saja. Jam'ul mu'annatis salimu. Begitu. Li'annahu. Karena sesungguhnya. La yujarru. Karena sesungguhnya jam'ul mu'annathis salimu la yujarru, tidak dijar di khuf illa bil kasrati, kecuali dengan kasrah. Ya, tidak dijar kecuali dengan kasrah. Bikhilafil mufradi wa jam'i taksir. Bikhilaf, berbeda halnya dengan al mufrad, isim mufrad dan jam'i taksir. Fa innahuma, maka sesungguhnya keduanya la yujarrani bil kasrati illa idza kana munsharifaini. La yujarrani, keduanya itu isim mufrad dan jam' taksir, tidak dijar bil kasrah dengan kasrah, yakni kasrah sebagai tanda jarnya, illa, kecuali idza kana munsharifain, jika apabila keduanya munsharif. Ya. Jariah keduanya munsharif, kama taqaddam. Adapun apabila ghair munsharif, maka tanda jarnya bukan kasrah tetapi fathah. Apa tanda jarnya ghair munsharif? Fathah. Nah. Adapun jam' mu'annats salim, ya mesti dijar dengan apa? Dengan kasrah. Ya, jadi tidak perlu ada pembatas munsharif. Nah, begitu maksudnya. Ya, siapa yang memanggil Rob ini? Marutu bi fatayatin mu'addabat. لأنه جمع مؤنث سالم. طيب مؤدبات ها؟ طيب والجر مجرور بالفعل مؤدبات نعت. طيب جمع ما أسأل. طيب إن المتقين في جنات وعيون لمن؟ أنتم سلح فريد؟ محمد؟ سلام يقرأ؟ إلياس؟ سنبي لمن أوقف؟ سنبي لمن؟ هارون؟ سلام يقرأ؟ ها؟ فضل أنت إرابيني إن المتقين ها؟ ينصب الاسم ويرفعه. طيب نعم. طيب في لأنه طيب الجار مجرور متعلق محذوف خبر إن. طيب إن تقديره مستقر إن المتقين مستقرون في جنات نعم. الواو والمعطوف على مخ على مخفوض مخفوض مثله. طيب طيب لأنه جمع جمع عيون عيون جمع عين يعني جمع ماذا تكسير. طيب منصرف نيابة الياء عن الكسرة الياء sebagai pengganti dari kasrah. قال رحمه الله ابن أجر الروم وأما الياء أدكن الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. أدكن الياء maka menjadi tanda khauf pada tiga tempat yaitu fil asma'il khamsah wa fit tathniyah wal jam'. Naam aqul para syarih hadahu Allah lamma antaha al musannif min al kalam 'ala al kasrah ketika intaha al-musannif. Al-musannif telah selesai minal kalam dari pembicaraan pembahasan alal kasrah atas kasrah tentang kasrah. Akhada mulailah beliau yatakallamu berbicara alama yanubu anha atas apa yang menggantikannya. Muqaddiman al-ya'a ala ghairiha. Muqaddiman ya, dalam keadaan beliau mendahulukan al-ya atas selainnya. Fadzakara annaha takunu 'alamatan 'ala khafdil kalimati niabatan 'anil kasrati fi thalathati mawadi'a. Ya, fadzakara, maka beliau menyebutkan annaha, bahwasanya al-ya takunu 'alamatan, menjadi tanda, ala atas khafdil kalimati, atas dijarnya, dikhafnya satu kata, niabat al-kasr sebagai pengganti kasr, fi thalathati mawadi', pada tiga tempat. Awaluha, yang pertama, fil asma'il khamsati allati taqaddamat fi alamatir raf'i, pada asma'al khamsah allati, yang telah lewat, ya, taqaddamat fi alamatir raf'i, pada tanda-tanda rafa'. Nah, dan antum sudah kenal apa saja al-asma' al-khamsah. Tayyib. Famithaluha makhfudatan. Famithal, maka contoh al-asma'ul khamsah makhfudatan, ya, dalam keadaan makhfudah majrurah di khafd jar, qawluk ushkur li abika. Ya, syukurilah ayahmu. Usykur li abik. Ya, syukurilah ayahmu. Berterima kasihlah kepada ayahmu. Wa'tif ala akhika. Ya, i'tif artinya, i'tif ala akhi artinya, kasihanilah saudaramu. Nah, kasihanilah saudaramu. Baik. Ibalah kepadanya. Jadi jangan tega pada saudara, jangan kejam pada saudara, tapi hendaknya kasihan dan iba padanya, gitu. Wahtajibi min hamiki. Ihtajibi, berhijablah anti min dari hamiki, dari kerabat suamimu. Ya, karena bukan mahram. Wahafidh ala fika. Jagalah mulutmu. Wastafid min dil ilmi. Ambillah faedah. Ambillah faedah. Yani, ambillah faedah ilmu min dil ilmi, dari orang yang berilmu. Ambillah faedah dari orang yang berilmu. Faedah ilmu, faedah akhlak. Nah. Wa qawlih, dan firman Allah Ta'ala. Naam. Wa qawluhu Ta'ala. Ya. Famithalu makhfudatan qawluk. Wa qawluhu Ta'ala, dan contohnya lainnya firman Allah Ta'ala, idh qala Yusufu li abihi. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya. Wa qawluhu Ta'ala, yawma yafirru al-mar'u min akhihi. Di hari seorang pria berlari menghindar dari saudaranya sendiri. Nah, wa yasalunaka an dzil qarnain, mereka bertanya kepadamu tentang dzil qarnain. Fakullu ismin min hadhil asma'i, maka setiap isim min hadhil asma'i, dari isim-isim ini, makhfudun majrurun lidukuli harfil khafdi alai, karena masuknya huruf khaf, huruf jar atasnya. Wa alamatu khafdihi, dan tanda khaf, tanda jarnya al-ya'u, niabatan anil kasrati, sebagai pengganti kasrah. Liannahu minal asma'il khamsah, karena termasuk al-asma'il khamsah. Wahwa mudafun, dan dia mudaf, di i'rab mudaf, wa ma ba'dahu, dan yang setelahnya, min dhamir, berupa dhamir, atau ismin dhahir, ya, di i'rab mudafun ilaih. Tamam? Ushkur li abik. Yazid sudah? Arab Yazid? Nah. Abdullah sekarang. Hmm. Nazir anta. Baik. Abi. Asmulakum. Baik. المضاف مضاف إليه. طيب والجار والمجرور بالفعل متعلق بالفعل. طيب أعطف على أخيك. سمع ربنا يا سمع dengan أشكر. طيب yang saya jadi harf jarnya ala bukan li tetapi yani bukan alam tapi ala, irobnya sama. Naam. Wahtajibi min hamik. Abdul Hamid. Fi'lu amr ala hadzin li'annahu min al fa'il khamsa. Tayyib. Hami. Baik. Mudafnya baik. والجار مجرور بالفعل وحافظ على فيك اتسامع ربنا dengan اشكر لأبيك اعطف على أخيك. نعم. واستفيد من ذي العلم ini juga sama ya. إذ قال يوسف لأبيه. رحمن. إذ ظرف لما مضى من الزمان. نعم. يا ما بنيون على في محل نصب على الظرفية الزمانية على الظرفية الزمانية. نعم. Apa yang menasabnya? La id. Apa yang menasab id? Dia kan mabni ala sukun fi mahalli nasbin ala dzarfiyah zamaniyah, pada posisi nasab sebagai dzarf zaman ditakdirkan. Nah, udzkur misalkan, udzkur id qala Yusuf li abi. Udzkur, ingatlah id. Nah, udzkur kata muqaddar, udzkur ini yang menasab id. Id. Baik. Qala lanjut. Nah. Ya. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi. Ya, ini mirip i'rabnya ya. Karena yauma di sini juga dzarfu zaman. Mansubun 'ala dzarfiyyah zaman zamaniyah. Ya kan? Naam. Kemudian yafirru ya, sama i'rabnya dengan hanya yafirru di sini dia fi'il mudhari. Nah, kalau yang sebelumnya qala itu fi'il madhi. Ya, dan dia marfu bid dhamma dhahira al-mar'u fa'il yafirru. Nah. Kemudian min harfu jar akhi majrur bi min mudhaf wal ha mudhaf ilai. Akhi ini asyahid. Naam. Jar majrur min akhi mata'alli bil fi'li seperti li abi pada contoh sebelumnya. Wa yas'alunaka 'an dhil qarnain. Nah, ini juga sama ya, hanya saya di sini yas'aluna. Yas'aluna marfu' alam mutarif fi ma'na huna yas'aluna. Ah? Thabat. Thabat an-nun atau thubut an-nun. Tayyib, li'annahu min al-af'alil khamsa fa'iluhu. Wawul jama'a dhamirun al-wawu dhamir muttasil. Bariz mabni 'ala sukun fi mahalli rafi'in fa fa'il wal kaf dhamir muttasil mabni 'ala fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi an harfu jar dan seterusnya di majrum bi'an hadha huwa syahid al-an 'alamatu jarrihi di al al-ya niyabatan 'anil kasra li'annahu min al asma'il khamsa huwa mudaf al-qarnain mudafun ilay tayyib majrurun bil bil mudaf ma 'alamatu jarri qarnain al-ya niyabatan mereka sorry annahu musanna wa nun iwadan litanwin fi ismi musarraf iwadan litanwin fi fi ismi musarraf. Tayyib al-mawdi'u tsani tempat yang kedua al-musanna wa qad taqaddama ta'rifuh al-musanna dan sudah lewat ta'rif definisinya nahu nadartu ila al-farisaini ala al-farasaini. Ya, aku telah melihat kepada dua penunggang kuda di atas dua ekor kuda. Begitu. Wa qawli ta'ala khalaqal arda fi yawmain. Allah telah menciptakan bumi dalam waktu dua hari. Wa nahu marartu biwardataini jamilataini. Aku telah melewati dua bunga. Ya, wardah yang indah. Bunga apa wardah? Mawar ya. Naam. Wa qawlihi ta'ala qad kana lakum ayatun fi fi'atain. Sungguh telah ada bagi kalian ya, ayah. Naam, ayat tanda kekuasaan Allah Ta'ala fi fi'atain pada dua ya, dua kelompok. Nah, dua kelompok yang berperang ya, dalam Ali Imran 13. Baik, fakullun minal farisaini wal farasaini wa yawmaini wa ardataini wa fi'ataini masing-masing dari kata-kata ini muthanna makhfud majrur lidukuli harfil khafdi alaih karena dimasuki huruf khaf atasnya wa alamatu khafdihi al-ya'u tanda khaf jarnya adalah ya al-ya'ul maftuhu ma qablaha al-ya'ul maftuhu ma qablaha yang di fathah huruf sebelumnya al-maksuru ma ba'daha yang di kasrah huruf setelahnya niabatan anil kasrah sebagai pengganti kasrah wa nun i'radun anil tadwin fil ismil mufrad tamam ya i'rabnya nanti aja disusulkan ya disiapkan naam al-mawdi'u tsalitsu tempat yang ketiga jam'ul mudzakkar salimu jam'ul mudzakkar salimu qad taqaddama wa qad taqaddama ta'rifuhu juga sudah lewat ta'rifnya definisinya nahu iqtarib minas salihin mendekatlah kepada orang-orang salih wa qawlihi ta'ala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat ihsan kebajikan fa kullun minas salihina wal muhsinina masing-masing dari kata salihin dan muhsinin jam'u mudzakkarin salimun makhfudun majrur li khuli harfil khafdi alaih wa alamatu khafdihi al-ya'ul maksuru ma qablaha al-maftuhu ma ba'daha tanda khaf jarnya adalah al-ya' al-ya' al-maksuru ma qablaha yang dikasrah sebelumnya al-maftuhu ma ba'daha yang di fathah setelahnya ya kebalikan daripada ya pada musanna ya na'am niabatan anil kasra wa nunu iwadun anil tanwini fil ismil mufrad na'am nun pengganti tanwin wa ismu seperti halnya pada musanna selesai ini tiga tempat tersisa i'rab contoh-contoh ini ya kita susulkan nanti pada pertemuan berikutnya barakallahu fikum na'am. ya butuh sabar untuk mengi'rab ya, karena ilmu nahwu intinya di situ di i'rab itu. Nah, harus kita biasakan. Na'am, barakallahu fikum. Tafadhal, jazakumullahu khairan, subhanallahi walhamdulillah.